السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Nikmat yang akan membuat kita menyelami hakikat dari kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat tersebut. Khususnya pada kesempatan kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karya besar, karya yang direkomendasikan oleh para ulama, karya yang sudah terbukti merubah jutaan orang, mungkin miliaran ya. Tentu saja dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang karya itu berada di hadapan kita. Karya yang bernama Riyadhus Shalihin. Karya yang bernama Riyadhus Shalihin. Judulnya saja, kata para ulama, melambangkan suasana hati ulama dan penulis, khususnya Al-Imam Nawawi. Beliau merasakan kebahagiaan, kesenangan, seperti orang yang berada di sebuah taman. Dengan full pemandangan hijaunya, gemericik airnya, suara burungnya. Itulah perasaan ulama ketika belajar, menuntut ilmu, dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Karena itu mereka ungkapkan dengan judul karya mereka, Riyadhus Shalihin. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin al-Abbad. Maka jika kita ingin merasakan suasana rekreasi di taman, di tengah himpitan masalah, maka bergabunglah ke dalam kafilah ilmu. Dan itu membuat kita tenang, nyaman, walaupun hidup dengan segala keterbatasan. Imam Nawawi gak kaya, hadirin. Imam Nawawi rahimahullah kan kita tahu bukan ulama yang kaya. Tapi beliau merasakan hidup seperti di sebuah taman. Itulah keluar biasaan ilmu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dari kita punya semua tapi kayak hidup di penjara. Kayak hidup di sebuah gua dan terjebak di sana. Gak tenang, gak nyaman. Tapi ulama sebaliknya, mereka dapat ketenangan karena ilmu itu menenangkan. Nama lain dari ilmu itu zikir, hadirin. Karena ketika kita menuntut ilmu, yang kita dengar dan kita kaji adalah firman Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala dan kemahaagungannya. Maka jelas itu bagian dari zikir, dan itulah zikir. Dan ketika Allah berfirman tentang zikir, Allah berfirman ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka bersyukurlah ketika kita bisa kembali menuntut ilmu. Dan jangan lupa meminta pertolongan agar kita dilancarkan secara teknis. Lalu Allah kasih pemahaman yang benar. Tidak salah paham. Dan semoga yang berbicara tidak salah menyampaikan. Lalu kita diberikan taufik untuk bisa menerima, lalu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan perkuat syahadatin kita, hadirin. Perkuat la ilaha illallah. Jangan pernah melakukan kesyirikan. Dan selalu beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau. Dan marilah kita selalu mengingat jasa beliau dan tidak pernah lupa untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, junjungan kita, nabi kita, kuduah kita, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pertemuan ini pertemuan terakhir kita di dalam bab mujahadah insyaallah taala. Dan kita tutup dengan kiat-kiat agar kita bisa mujahadah. Karena kita tahu bersama mujahadah itu artinya berjuang, bersungguh-sungguh melawan diri kita dan membuat diri kita keluar dari zona aman, hal yang gak nyaman. Dan tentu saja itu gak mudah. Gak mudah, hadirin. Mudah. Orang disuruh berjuang di rumah tangganya itu gak mudah. Paling enak sih minta cerai aja. Ada masalah minta cerai. Ada masalah minta cerai. Terus lu, kamu harus berjuang dulu. Gimana udah bisa cerai belum? Enggak, berjuang dulu. Susah. Berjuang di kampus, di sekolah. Enaknya tinggalin aja tuh mata pelajaran. Ah, udah bosan lah. Udah bete gue nih, gue mau tinggalin aja. Oh, gak bisa, berjuang dulu, berjuang. Tapi susah, gak berjuang. Ada kendala di lingkungannya, ada orang gak bisa bicara di depan umum. Nah, aku gemeter. Aku suruh naik aja, mau pingsan. Gak berjuang, coba dulu, coba. Gak bisa, gak coba. Tawakal Allah. Susah, gak susah. Orang disuruh berjuang itu susah, hadir. Disuruh berjuang itu susah. Jadi apa kiat dan tipsnya? Dan tentu saja kita ambil secara umum dari bab ini. Tapi karena bab ini panjang, jadi kita butuh menguatkan lagi dengan penekanan secara khusus. Jadi apa kiat-kiat yang bisa kita bisa kita lakukan sehingga kita bisa berjuang dalam kehidupan. Kita bisa jadi seorang pejuang. Dan kita selalu bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang ada di hadapan kita. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama hadirin, yang pertama, agar kita bisa mujahadah, agar kita bisa mujahadah, yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kiat terbaik kecuali kiat yang satu ini. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh, kita ingin jadi seorang pejuang kehidupan, kita ingin bisa menaklukkan hawa nafsu kita, syaitan, yang selalu mengajak kita kepada keburukan, minta pertolongan kepada Allah. Inilah yang kita pelajari bersama-sama ketika membahas hadis yang keenam. Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah ini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Berikutnya apa? Minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz atau wala ta'jaz, dan jangan mundur, jangan down, jangan lemah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Makanya kan ayatnya itu kan satu paket. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan ibadah istiqomah gak mudah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Kenapa ini digabungkan? Dan kalau kita hanya baca iyyaka na'budu, maka al-fatihah kita tidak sah. Salat kita tidak sah. Kita harus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang baca iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf. Al-fatihah Anda tidak sah. Harus dibaca baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Seperti Imam At-Tabari. Bahwa ibadah adalah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kita enggak akan berhasil beribadah. Perjuangan kita untuk beribadah enggak akan sukses kecuali kita minta pertolongan kepada Allah. Kecuali kita ditolong oleh Allah, oleh karena itu kita harus minta pertolongan kepada Allah. Tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Makanya hadirin, apa ayat pertama kali itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Berhenti ayatnya? Enggak. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ba di sini, ba isti'anah. Jadi dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan menyebut namanya yang telah menciptakanmu itu. Jadi bacalah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan menyebut namanya yang telah menciptakan. Disuruh minta tolong. Disuruh minta tolong. Setiap kita masuk ke surat di dalam Al-Quran, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maksudnya aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah. Jadi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq dan bacalah, enggak berhenti ayatnya, bukan baca ya. Nah itu kita sering kali kan kalau suruh anak-anak jangan malas baca. Baca. Kita kalau jadi guru jangan lupa baca. Jangan lupa baca. Kalau Allah enggak, bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabb. Dengan menyebut nama Rabb, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Gitu. Disuruh baca aja. Disuruh baca dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah kalau enggak tolong kita, aduh, baca kita tuh 5 menit ganti doa ada bismillahirrahmanirrahim tidur kita baru baca 5 menit. Makanya baca itu salah satu obat tidur, masya Allah. Dalam tanda kutip, terus susah tidur, geletak sana geletak sini, suruh baca, udah. Subhanallah. Emangnya gampang baca Al-Quran? Oh, kita nggak khatam-khatam, setahun nggak khatam-khatam, jangankan Ramadan, setahun nggak khatam-khatam, susah. Bukan susah, karena apa? Isinya 30 atau 50 jilid. Enggak ya, Al-Quran satu. Cuma satu jilid. 30 juz. 114 ayat. Tapi kita gak selesai-selesai. Lupa kita minta pertolongan sama Allah. Oleh karena itu, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Sungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Jangan lemah. Selalu minta pertolongan, minta pertolongan, minta pertolongan. Minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan dilindungi diri sendiri. Saya ingat ijma para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dinukilkan oleh Ibnu Rajab dan para ulama yang lain, bahwa jika tanda hamba itu akan hancur, akan terpuruk, Allah tinggalkan dia sehingga dia bertumpu dengan dirinya sendiri. Jadi gak perlu dihabisin, gak perlu diutus hamba yang lain untuk hancurin dia. Ditinggalin aja semua, gak ditolong. Hancur. Semua orang akan hancur. Semua orang akan hancur. Semua orang akan binasa. Kalau gak ditolong sama Allah. Makanya kan doa kita setiap pagi dan petang. Ya Hayyu Qayyum. Ya Allah yang maha hidup. Dan memang mengatur semuanya. Bi rahmatika astaghiir. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Minta istighatsah, minta pertolongan. Benar-benar minta pertolongan, istighatsah, minta pertolongan di saat genting gitu. Tapi kita baca setiap pagi dan sore, artinya kalau Allah enggak tolong, kita selalu berada dalam kondisi genting. Kita rentan hancur setiap hari. Kalau Allah enggak tolong. Bi rahmatika astaghiir. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan biarkan aku bertumpu pada diriku saja sekejap mata. Sekejap mata. Makanya kalau Allah enggak tolong dan kita tidak pakai ilmu Allah. Ilmu-ilmu penting. Lalu kita andalkan logika kita, pemikiran kita, pengalaman kita hancur kita. Makanya apa kata para ulama, laula laulam yakun aunun minallahi lilfata. Laulam yakun aunun minallahi lilfata. Fa'awalu ma yajni alaih ijtihadu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang. Kepada anak muda, kepada seseorang. Maka yang pertama kali menghancurkannya adalah manuvernya sendiri, blundernya sendiri, dan kesalahannya sendiri. Hancur. Jadi bukan orang lain yang hancurin dia. Bukan musuhnya yang hancurin, dia sendiri yang menghancurkan dirinya. Kalau Allah gak tolong. Makanya, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguh dalam mengejar yang bermanfaat. Dan minta pertolongan kepada Allah. minta pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Ini hal yang penting hadirin. Karena mujahadah enggak mudah. Makanya hadirin Allah muliakan. Masih ingat hadis Mu'ad bin Jabal? Hadis Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku amalan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Nabi SAW? Dengar baik-baik ucapan Nabi. Jawaban Nabi SAW. Laqad sa'alta an 'adzim. Sungguh engkau baru saja bertanya dengan pertanyaan yang sangat besar. Laqad sa'alta an 'adzim. Pertanyaan yang sangat agung, sangat besar, sangat berat. Ini pertanyaan berat sekali. Laqad sa'alta an 'adzim. Amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ini pertanyaan berat. Laqad sa'alta an 'adzim. Berat. Tapi berhenti sampai di sini tidak. Apa kelanjutannya? Wa innahu la yasir 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Allahu Akbar. Tapi sungguh dia sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dia sangat mudah bagi orang yang mudahkan. Allah gak, Nabi gak mengatakan, tapi dia sangat mudah bagi orang yang cerdas. Nabi gak mengatakan, dia sangat mudah bagi orang yang kaya karena uangnya banyak. Enggak. Ya mudah bagi orang yang pintar, yang cerdik. Enggak. Bukan itu hadisnya. Ya mudah bagi orang yang pandai bergaul dan punya network dan link yang luas. Enggak. Wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya dia sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Tapi orang yang Allah mudahkan. Mungkin kita enggak pintar tapi Allah mudahkan. Subhanallah. Kita setengah mati menata hati kita hari ini misalnya susah banget. Itu jangan heran kalau suatu ketika kalau kita jujur berusaha mengobati, jujur minta kepada Allah, minta pertolongan, tolong mudahkan semudah-mudah. Hati kita jadi lembut. Bisa, kenapa gak bisa? Tak mudah bagi Allah. Kalau kita pengusaha belajar, gak bisa-bisa. Gak paham-paham, gak hafal-hafal. Mau dijungkir balik. Jangan heran kalau bisa suatu saat itu Allah mudahkan. Hafalannya, Masya Allah, luar biasa. Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Emang berat. Tapi dia bisa berubah menjadi mudah. Bagi orang yang Allah mudahkan. Ini jadi masalah kita. Kita lupa minta pertolongan. Kita lupa meminta pertolongan kepada Allah. Makanya sulit. Makanya sulit. Makanya kan salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inna as'aluka as-sabata fil amr. Allah ku minta kekokohan dalam menjalani kebenaran. Wa azimata rushdi. Dan kekuatan, azm yang kuat. Dalam mengejar petunjuk dan jalan di atas petunjuk. Was'aluka syukran ni'matika wa husna ibadati. Dan aku meminta kepada engkau agar aku bisa bersyukur atas segala nikmatmu. Dan bisa beribadah dengan baik. Gitu. Minta sama Allah. Itu kan salah satu doa Nabi SAW. Kita gak berdoa itu. dan jalan aja. Ya pantasnya susah. Allah Ta'ala. Jadi mujahadah itu susah. Tapi kalau mudah kan semua mudah. Kalau Allah mudah kan semua mudah. Makanya kan banyak banyak buku para ulama pakai judul apa? Fath. Fathul Bari. Karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i, ketika mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Fathul Bari adalah buku mensyarah Sahih Bukhari. Judulnya artinya apa? Fathul Bari, pembuka dari Al-Bari. Al-Bari adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini pesan. Saya enggak akan bisa menulis buku ini kecuali dibukakan pintu taufik hidayah kemudahan oleh Allah. Dan benarnya Al-Imam Ibnu Rajab juga punya buku syarah Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari juga. Fathul Bari. Itu pengakuan mereka. Kita ini enggak akan bisa kecuali ini dibukakan pintunya sama Allah. Dan bukan Fathul Qadir, tafsirnya Al-Imam Ash-Shawqani. Al-Qadir, Fath pembuka. Al-Qadir salah satu nama. Jadi saya gak akan bisa menulis tafsir ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas kecuali Allah bukakan itu semua. Kalau gak bisa. Dan bagaimana kalau mengakui saya gak bisa kecuali Allah bukakan. Ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya pintar ngatur waktu, bukan ini karena effort saya, usaha saya, enggak. Ini gak akan bisa kecuali Allah buka. Lihat adabnya para ulama. Dari maka dari judulnya para ulama itu dalam hadirin. Ada yang Riyadhus Shalihin menunjukkan gimana hati mereka bahagia ketika bersama ilmu, bersama firman Allah, hadis Nabi. Ada yang mengatakan ini saya gak akan bisa. Dan judul buku kayak gitu kan banyak. Fathul Qarib, banyak sekali judul buku kayak gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kenapa kita gagal terus? Kita kurang minta pertolongan sama Allah, makanya gak bisa mujahadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua hadirin, yang kedua, kiat yang kedua, kiat yang kedua kalau ingin mujahadah dan bersungguh-sungguh berjuang menghadapi hawa nafsu, syaitan, dan seterusnya. Maka setelah meminta pertolongan kepada Allah, maka kita berjuang bersama sahabat dan orang-orang yang memiliki visi-misi yang sama, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Orang-orang yang menginginkan surga dan mereka berjuang untuk hal tersebut. Hadirin Allah muliakan. Itu kunci. Dan kunci itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 62. Allah berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang memperkuatmu, yang mensupportmu, yang mendukungmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Jadi Allah mendukung kamu. Jadi Allah mendukung, mendukung. Dialah Allah yang mendukungmu. Dengan pertolongannya secara langsung dan dengan orang-orang beriman, melalui orang-orang beriman. Makanya makanya wa iyuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka ingin menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah yang akan menjaga. Dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Mendukungmu dengan pertolongannya dengan orang-orang beriman. Jadi peran orang-orang beriman itu untuk mendukung kita. Itu cara Allah menolong kita. Makanya jangan sendirian hadirin. Hijrah itu jangan sendirian. Hijrah jangan sendirian. Nabi saja itu berjuang bersama para sahabat. Makanya para sahabat gak sendiri. Nabi Musa berjuang menghadapi Firaun bersama Harun. Gak sendirian. Kalau kita mau berjuang sendirian, sendirian berat hadirin. Kata Nabi SAW, inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Sesungguhnya yang dimakan serigala itu adalah domba yang terpisah dari rombongan. Maksud serigala di sini apa? Syaitan. Maksud domba di sini kita. Sesungguhnya yang sering kali makan serigala itu yang sendirian. Makanya kan misalnya sekarang kondisi pandemi, kenapa isolasi itu berat? Karena sendirian kita. Sendirian. Ustaz, itu syaitan masuk, hawa nafsu bermain, pikiran-pikiran gak jelas. Makanya banyak yang stres. Kecuali ditolong oleh Allah. Gak mudah, isolasi itu sangat gak mudah. Kesannya aja, tenang aja. Apalagi mungkin suasana rumah sakit, gak mudah. Diri. Kecuali ditolong oleh Allah. Maksudnya tahu kan di apa di tempat-tempat isolasi atau di rumah sakit atau di wisma itu kan jendelanya dipakein apa dipakein ah dipakein telasi ya. Jadi ditutup jendelanya, nggak bisa dibuka besar-besar, khawatir orang loncat mau kabur. Jadi pakai teralis. Ini lah gak bisa dibuka. Kamar-kamar isolasi aja. Yang sekarang kalau kita lihat COVID dan seterusnya. Orang biar gak, yang stres gak biar gak loncat. Mati bunuh diri. Udah stres sendirian. Oh gak mau itu. Halusinasi main. Pikiran kotor main. Syaitonya bisikin terus, bisikin terus. Itu gak mudah makanya. Inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Yang dimakan oleh serigala itu yang sendirian. Seringkali. Ada pun yang rombongan. Walaupun sekali lagi kita butuh waktu sendirian berkhulwat dengan Allah. Tapi begitu sepanjang perjalanan kita sendirian, oh itu berat. Makanya kenapa isolasi berat? Karena sekali lagi setiap apa setiap detik demi detik seharian itu dia sendirian terus. Lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ada yang 15 hari di sholat. Ada yang sebulan di rumah sakit. Gak mudah. Atau kalaupun gak sendirian, suasananya juga gak bisa. Gak ada yang kasih nasihat, gak ada yang. Oh gak mudah diri. Makanya teman yang soleh itu penting, sahabat yang soleh itu penting. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ma'uti al-abdu ba'da al-islam ni'matan khairu min akhin soleh. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih baik setelah hidayah hidayah ke dalam Islam setelah hijrah, kecuali saudara yang soleh, saudara yang soleh, sahabat yang soleh, sosok yang soleh atau soleha. Makanya kata Allah, فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وُدًّا مِنْ أَخِهِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ. Makanya kalau Anda mendapatkan sahabat Anda sayang kepada Anda, saudara Anda sayang sama Anda, sosok, ada sosok yang beriman sayang sama Anda, فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ, jaga baik-baik nih orang hadir, jaga baik-baik, jaga baik saudara-saudara, jaga baik sahabat-sahabat seperti itu. Jaga baik-baik, kita merasa ini orang dan soleh atau sahabatnya soleha, ilmunya banyak, disayang sama kita. Aduh, itu konimah, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, jaga baik-baik tuh. Jangan sampai dia kecewa sama Anda. Jangan sampai dia menjauh dari Anda. Jangan sampai gara-gara kesalahan kita, kebodohan kita, dosa-dosa kita, karena dia gak mau, dia jaga jarak sama kita. Karena dia gak mau terkontaminasi kita. Bukan karena dia itu, karena kesalahan kita. Jaga baik-baik. Oh, itu susah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, imam kita. Idza kana laka shadiqun yu'inuka 'ala ta'a fashudda yadayka bihi. Kata Imam Syafi'i, kalau ada sahabat, ada teman yang senantiasa menolongmu untuk mengerjakan ketaatan, menolongmu untuk mengingat Allah, menolongmu untuk kembali kepada Allah, fashudda yadayka bihi, pegang erat-erat orang, pegang erat-erat, suruh pegang. Ini gaya bahasa yang sangat kuat. Jadi jangan sampai orang jauh. Jadi jangankan dia pergi, menjauh aja jangan sampai menjauh. Apalagi dia pergi, apalagi dia ninggalin kita, menjauh aja jangan, pegang rata-rata, pegang. Kita bisa megang orang tuh radius berapa sih? Kan itu dalam banget. Orang radius 3 meter kita udah gak bisa pegang lagi. Makanya kan physical distancing 2 meter, 3 meter. Artinya, biarkan dia hidup di bersama Anda, dalam kehidupan Anda. Itu kan bahasa dalam. Ya benar, bukan berarti dia harus terus samping kita, sampai kita ke toilet dia ikut masuk. Ya enggak. Tapi kita tahu, ya, deket, hubungnya deket banget. Jadi jangan lepaskan orang-orang seperti itu, kata Imam Syafi'i. Dijaga baik-baik. Dan dijaga baik-baiknya dengan apa? Dengan penuhi hak dia. Dan pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin pecah hubungan persahabatan itu maksiat, itu dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, ya, ma tawaddatna, tidaklah dua orang saling mencintai fillah, karena Allah, dua orang saling mencintai karena Allah, atau fil Islam, atau di atas agama Islam. Fayufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithu ahaduhuma. Lalu pisahkan mereka. Jadi enggak dekat lagi. Itu karena dosa yang dilakukan salah satu dari mereka. Dosa yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Itu Allah buat akhirnya dari erat jadi terpisah. Terpisah. Karena dosa. Nah, itu kita lupa bersyukur. Kita hadirin semangat beribadah atau ini ada maksiat depan kita, dosa, dan sesuai dengan nafsu kita pengen lakukan maksiat tersebut, tapi kita putuskan saya nggak mau maksiat. Kenapa? Karena yang pertama, saya takut sama Allah. Lalu yang kedua, setelah itu saya takut kehilangan sahabat saya. Pernah kita mikir gitu? Pernah gak ada hubungannya sama sahabat kita? Gak ada hubungannya sama sosok tersebut. Tapi kita gak mau aja. Kita ingat, ini maksiat-maksiat. Tapi gak ada hubungannya sama sahabat kita, sama saudara kita, sama guru kita, sama teman. Gak ada hubungannya. Tapi kita takut kehilangan mereka. Gak, saya gak mau. Karena kalau saya maksiat ini, Allah pisahkan saya dengan sahabat saya. Allah pisahkan saya dengan misalnya suami saya, dengan istri saya. Allah pisahkan saya dengan sosok yang selama ini baik sama saya dan menginginkan kebaikan dan dekat sama saya. Saya bisa dekat sama beliau ini luar biasa. Saya nggak mau buat dosa. Pernah nggak kita mikir gitu? Ya? Subhanallah. Itu sabda Nabi. Ada dua orang saling mencintai karena Allah. Pure, murni cintanya karena Allah. Saling support, saling tolong, saling ingetin. Tiba-tiba dipisahkan, subhanallah. Itu gara-gara dosa salah satu mereka. Dosa salah satu mereka. Itu sabda Nabi. Yuhdithuhu ahaduhuma. Gara-gara dosa salah satu mereka. Makanya jaga jemaah. Jaga baik-baik. Apalagi jika sahabat tersebut atau sosok tersebut jauh lebih berilmu di atas kita. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, yan bagi antaqa al-mukhalata lil arfa wal a'la fil ilmi wal amal yustafadu min. Seyogianya bersahabat itu, bergaul itu dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmu dan amalnya. Itu cari orang kayak begitu. Yang lebih tinggi ilmu dan amalnya, dia tiap-tiap ilmu dan amalnya. Yang orang ilmunya dan amalnya lebih tinggi. Itu persahabatan tuh prioritas tuh ke orang-orang seperti itu. Bergaul tuh prioritas ke orang-orang yang lebih tinggi dan lebih baik amalnya. Liustafada min. Agar dia mendapatkan manfaat. Makanya kata Mu'adz bin Jabal, iyyaka wa kullu jalisin la yufiduka ilman. Anda jangan duduk dengan orang yang tidak kasih Anda ilmu. Jangan duduk dengan orang yang enggak kasih Anda apa-apa, enggak kasih Anda ilmu. Jangan duduk sama mereka. Itu kata menuju fa amma mukhalatatu dun fa innaha tu'dhi. Adapun duduk dengan orang-orang yang lalai, itu hanya akan merugikan kita. Kecuali duduk sama orang awam yang mau menerima masukan, mau menerima nasihat. Itu pun hati-hati, kata Ibnu Jauzi, hati-hati. Sama orang awam, hati-hati. Cari yang lebih berilmu, cari yang lebih berilmu. Kita duduk, kita dapat ilmu, dapat nasihat, dapat hikmah. Itu cari orang kayak begitu. Dan kalau udah dapat, jangan sampai gara-gara dosa kita, maksiat kita, Allah jauhkan. Allah jauhkan. Tadi lihat surat Al-Anfal, pertolongan Allah tuh datang melalui mereka, jangan. Pertolongan Allah tuh datang melalui mereka. Subhanallah. Kalau kita nggak ditolong, mau ditolong sama siapa? Itu pertolongan datang melalui mereka. Apalagi orang yang ilmunya dan amalnya, masya Allah. Hadirin, jangankan mereka ceramah atau itu satu kalimat aja itu bisa merubah sejarah. Kalimat, satu dua kalimat orang-orang kayak begitu, itu bisa merubah sejarah. Bukan hanya sejarah kehidupan kita, itu bisa jadi sejarah umat. Apakah kita lupa dari sejarahnya Al-Imam Dhahabi sehingga menjadi ahli hadis besar, ahli hadis besar sehingga ilmunya manfaat bagi umat. Ini peta sejarah, bukan sejarah beliau pribadi, tapi beliau jadi ahli hadis, manfaatnya kan buat umat sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, hadirin Allah muliakan. Kenapa beliau jadi ahli hadis besar? Itu awalnya kan. Sehingga beliau mau menukuni. Itu karena ucapan gurunya, nama Barzali. Al-Imam Al-Barzali, guru beliau. Dia beliau dekat sama gurunya. Dan Imam Al-Barzali cuma bilang gini, inna khottaka, atau inna khottaka, maaf, inna khottaka, hadha yushbihu khottal muhadithin. Ketika Al-Imam Dhahabi lagi nulis, gurunya ngeliat. Kata gurunya, inna khottaka, khot kamu, khot itu seni menulis bahasa Arab ya. Jadi tulisan kamu bahasa kita, tulisan kamu ini itu mirip dengan tulisan para ahli hadis. Itu gara-gara satu kalimat aja. Habbaballahu li ilmal hadis. Itu Allah membuat saya pengen jadi ahli hadis, senang sama ilmu hadis. Akhirnya belajar jadi ahli hadis. Gara-gara satu kalimat. Gara-gara satu kalimat diberkahi, beda kan? Kalau yang bicara ahli ilmu terus jujur, ikhlas, amalnya luar biasa. Itu satu kalimat bisa merubah peta sejarah, bukan hanya merubah seseorang. Akhirnya mantap. Dan jadi ahli hadis kan enggak mudah, harus mujahadah, kita tahu. Jangankan jadi ahli hadis, kita belajar Riyadhus Shalihin aja ngantuk-ngantuk. Aduh ngantuk deh, aduh enggak kuat. Ini belajar Riyadhus Shalihin. Kalau dicek dari awal juga enggak hafal. Gimana jadi ahli hadis? Harus mujahadah. Dan itu belum lewati dengan taufik Allah. Awalnya kenapa? Karena satu kalimat dari guru. Satu kalimat aja. Satu kalimat. Weh, jangan sampai kita lepaskan, adik. Itu pertolongan Allah. Begitu kita gak dekat sama mereka-mereka, itu gampang dimakan sama serigala. Innama ya'kulu dzibu minal ghanami al-qasiyah. Yang diincar serigala, domba yang terpisah dari rombongan. Makanya kebutuhan, punya komunitas sahabat soleh, dan soleh itu kebutuhan. Punya sahabat yang soleh itu kebutuhan, sahabat yang soleh kebutuhan. Punya guru itu kebutuhan. Punya atau hidup di tengah-tengah orang-orang baik, itu kebutuhan. Makanya kan dulu kaidah dulu sampai nyari rumah saja. Orang dulu kan bilang apa? Al-jar qoblal dar. Al-jar qoblal dar. Itu kaidah para ulama. Tetangganya dulu kita lihat, baru kita pilih rumahnya. Artinya kalau tetangganya orang-orang soleh yang di sana. Itu dulu para ulama, makanya hidupnya berkah. Kalau kita kan dekat dengan pintu tol. Atau investasi ke depan gimana? Kalau mereka, nah ini sahabat-sahabat saya, tetangga saya gimana? Hidup yang hidup bersama dengan saya itu gimana? Karena mujahadah itu berat tadi, berat. Gak mudah. Berjuang itu susah. Jadi jangan sendirian. Nabi aja bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat aja begitu nabinya hijrah ke Madinah semua. Ditinggalin semua yang ada di Mekah. Itu apa diri? Kenapa para sahabat bisa luar biasa? Ya karena hidupnya bersama Nabi SAW. Manusia terbaik, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling soleh, manusia yang paling beramal. Ya pantas saja mereka jadi generasi terbaik. Kenapa tabi'in menjadi generasi terbaik ranking kedua? Karena hidupnya bersama sahabat, ranking satu. Kenapa tabi'in menjadi generasi terbaik ranking tiga? Karena hidupnya bersama tabi'in ranking dua. Sesimpel itu. Jangan mikul sendiri, bagi-bagilah dengan orang-orang soleh. Kita butuh nasihatnya, kita butuh bimbingannya. Itu kalau kita mau mujahadah, gak bisa sendirian. Dan dijaga. Dan cara jaganya jangan bermaksiat. Syukuri. Jangan bermaksiat kepada Allah. Dan jangan bermaksiat gara-gara kita melantarkan hak dia. Bisa jadi maksiat kita bukan kaitan dengan hak dia, tapi kaitannya dengan Allah. Dipisahkan sama Allah. Atau kita lalai terhadap haknya. Allah Ta'ala misal. Itu hal yang sangat penting. Dan khususnya sama orang yang lebih berilmu dan beramal daripada kita. Jaga baik-baik ketika kita diberikan anugerah dekat dengan mereka dan nikmat bisa dekat dengan mereka, punya akses dengan mereka, punya komunikasi dengan mereka, manfaatkan. Ya ala ya rabbikum atukandiban. Jadi nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan. Dan yang terakhir hadirin, kiat-kiatnya adalah dengan meresapi dan merenungkan keutamaan-keutamaan mujahadah. Dan kita sudah jelaskan sebagiannya di pertemuan kemarin. Jadi bisa didengarkan lagi atau dilihat lagi. Artinya untuk bisa mujahadah setelah pertolongan Allah, lalu teman atau sahabat, kita ingat lagi keutamaan, keuntungannya. Keuntungan itu, keutamaan itu membuat kita semangat. Yang membuat orang semangat bekerja di sebuah perusahaan bonafit apa sih? Keuntungannya kan, dia dapat gaji tinggi. Cuma kalau nggak digaji, dia mikir-mikir juga. Dan kita sudah jelaskan kemarin. Bahkan ini kunci hidayah. Ini kunci menjadi orang jujur. Menjadi orang bersyukur. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Mendapatkan surga hadirin. Dan tidak menyesal. Itu kiat. Mujahadah. Cuma tiga kiat ini yang direnungkan. Minta pertolongan sama Allah. Lalu hidup bersama sosok-sosok yang soleh dan soleha. Lalu yang ketiga, bersama renungkan keutamaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Waktu sudah habis. Semoga kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terima amal ibadah kita. Dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jazakallah khairan. Dan apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau keliru itu karena kelalaian saya dan dari syaitan, dan buang apa yang saya sampaikan jika keliru dan ikutilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.